وما يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Shahihul Bukhari. Dan pada pertemuan siang ini kita masuki bab yang ke-30 dari kitabul wudu. Dan di bab yang ke-30 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah atau judul bab dengan bab Ghasli rijlain fi na'lain wa la yamsah ala na'lain. Bab wajibnya mencuci kedua belah kaki tatkala berwudu ketika dia memakai sandal dan tidak cukup mengusap bagian atas sandal tersebut. Mana bab ini bahwasanya hukum na'lain khilaf hukmi al-khufain. Hukum sandal itu tidak sama dengan hukum khuf. Khuf itu sepatu yang di atas mata kaki. Sudah kita bersama bahwasanya hukum khuf, seseorang yang memakai khuf dan memasukkan kakinya tatkala memakai khuf tersebut dalam keadaan suci, maka tatkala berwudu tidak wajib baginya membuka khuf tersebut untuk mencucinya, tapi mencukupinya dengan mengusap khuf tersebut. Dan ini merupakan bagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masul khufain. Dan hadis-hadis tentang mengusap khuf itu hadisnya mutawatir, datang dari banyak sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan yang berkaitan dengan anak lain, sandal itu hukumnya berbeda, tidak sama dengan khuf. Kata Imam Bukhari, orang yang berwudu dan memakai sandal maka wajib baginya mencuci kakinya dan tidak cukup dengan mengusapnya seperti al-khuf. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ishak, Hausan, Abdul Rahman, Muawiyah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك. مالك ابن من؟ أحسنت. مالك ابن أنس. أبو سيابة كنيهنا الإمام مالك سيابة كنيهنا عبد الرحمن. أحسنت. أبو عبد الله Imam yang empat itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, semuanya selain Abu Hanifah rahimahullah taala itu kunyahnya Abu Abdullah, sama dengan kunyahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Al-Imam Bukhari juga kunyahnya Abu Abdullah. An Sa'id al-Maqburi, Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi rahimahullah ta'ala, wa Abu Sa'id ismuhu Kaysan, an Ubaid ibn Jurayj, annahu qala li Abdullah ibn Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'a, lam ara ahada min ashabika yasna'uha. Qala, wa ma hiya ibn Jurayj? Qala, ra'aituka latamassu mil arkan, illa al-yamaniyin wa ra'aytu wa talbasu ni'al as-sibtiyya. Wa ra'aytuka tasbaqu bis-sufrah wa ra'aytuka idza kunta bi Makkah ahlan nas idza ra'ul hilal Walam tuhilla anta hatta kana yawmu tarwiyah. Qala Abdullah, ammal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Wa mani'al asibatiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'la allati laysa biha sya'run wa yatawadda'u fiha. Fa ana uhibbu an albasaha. وما صفرت فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما yang menunjukkan bagaimana syiddah al-iqtida min Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa shiddat taharrihi minhu radhiyallahu ta'ala an bima fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abdullah ibn Umar, sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, beliau mengikuti perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Ubayd ibn Jurayj rahimahullahu ta'ala, beliau berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Ubayd bin Jurayj tabi'i, beliau berkata, ya Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman kunyahnya Abdullah bin Umar, aku melihat engkau melakukan empat perkara yang tidak aku melihat seorang pun dari sahabat-sahabatmu, itu para sahabat radhiyallahu anhum, melakukannya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wa ma hiya ya Ibnu Jurayj?" Apa perkara tersebut, wahai Ibnu Jurayj? Dan Ibnu Jurayj di sini bukan Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz yang sering kita lalui, tapi di sini Ubayd Ibnu Jurayj. Maka Ubayd bin Jurayj mengatakan, "Aku melihat engkau tatkala tawaf, engkau tidak mengusap dari rukun, itu penjuru Ka'bah, kecuali Yamaniyah ini, kecuali dua penjuru, itu rukun Aswad, penjuru yang ada Hajar Aswadnya, dan rukun Yamani, itu yang sebelumnya." Dan ini perkara yang disunnahkan bagi orang yang tawaf untuk mengusap kedua rukun tersebut. Dan yang kedua, aku melihat engkau memakai sandal asibtiyah, sandal yang terbuat dari kulit, laisa fiha sya'run, sebagaimana disebutkan oleh beliau di bagian akhir hadis tersebut. Sandal dari kulit yang tidak ada, sudah tidak ada bulunya atau rambutnya. Dan yang ketiga, waraitu katasbagu atau sbagu bisufra, aku melihat engkau memakai sufra untuk sobeknya, imam merubah uban warna putih yang ada di janggut atau di rambut, dan itu tidak ada iskal, hukumnya mustahab merubah uban, itu menyemir atau mencat uban dan merubah warnanya dengan syarat tidak merubahnya dengan warna hitam. Nabi mengatakan, ghayyiru hadha syaib wa jannibus sawad, rubahlah uban-uban ini dengan warna yang lain, akan tapi jauhilah warna hitam. Boleh warna merah, kuning, atau warna-warna yang lainnya. Kalau hitam, hukumnya muharram. Dan sebagian menafsirkannya dengan sibgu athiyab. Dan fi khilaf, sibgu athiyab, itu mencelup pakaian dengan uspul. Kemudian yang keempat, aku melihat engkau wahai Abu Abdurrahman, jika engkau berada di Mekah tatkala masa ibadah haji, kalau orang-orang mereka mulai berihlal, mulai bertalbiyah di hari tarwiyah, itu mulainya sejak terlihat hilal, sejak maghrib melihat bulan, mereka sudah bertalbiyah malam ke-8, sudah bertalbiyah dengan hajinya. Sedangkan engkau wahai Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, engkau tidak melakukannya kecuali di esok harinya ketika hendak berangkat menuju Mina. Maka beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang perkara-perkara tersebut, beliau berkata, "Amal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamas illa al-yamaniyaini." Adapun rukun Ka'bah yang empat, itu penjuru Ka'bah yang empat, aku tidak mengusapnya kecuali dua saja. Itu rukun Aswad yang ada Hajar Aswadnya dan rukun Yamani yang sebelumnya, dikarenakan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu mengusapnya kecuali dua rukun tersebut. Adapun yang duanya Nabi tidak mengusapnya. Maka aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, adapun ni'al asibtiyah, sandal kulit yang tidak berbulu yang kugunakan, kenapa memakainya? Karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha. Melihat beliau memakai sandal yang tidak ada bulunya atau rambutnya. Sandal dari kulit yang sudah disamak dan sudah tidak berbulu lagi. Wa yatawaddau fiha, dan beliau berwudu menggunakan sandal tersebut. Dan wudu tentunya aslinya dicuci ketika membasuh kaki. Fa'anna uhibbu an albasaha, maka aku menginginkan untuk memakai sandal yang seperti dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sufrah, adapun mencelup dengan sufrah, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencelupnya. Mengubah warna ima rambut atau janggut bagi yang sudah beruban, dan sebagian mengatakan pakaian. Aku melihat beliau melakukannya, maka aku pun uhibbu an asnabiha an asbagha biha, aku pun ingin melakukannya seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mal ihlal, adapun talbiyah ketika di hari tarwiyah, kenapa aku tidak seperti yang lainnya mulai bertalbiyah saja melihat hilal malam ke-8? Dikarenakan aku tidak melihat Rasulullah yuhil, itu rukun di talbiyah, mulai talbiyahnya kecuali setelah beliau mengendarai kendaraannya, itu bersiap-siap untuk bertolak menuju Mina dari Mekah. Ini empat perkara yang dilakukan oleh Abdul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan tawaf. Bahwasanya ketika tawaf yang disunahkan untuk kita mengusapnya adalah dua rukun. Rukun aswad, itu penjuru Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya, yang paling afdal menciumnya. Dan kalau tidak mengusapnya dengan tangannya. Dan kalau tidak, kalau membawa tongkat dengan tongkatnya, dan kalau tidak dengan isyarat. Dan mengusap rukun Yamani, itu penjuru Ka'bah yang sebelum rukun Aswad, sebelum ketika kita tawaf. Adapun yang lainnya tidak diusap. Dan sebabnya sudah kita tahu di hadis Abu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dua rukun tadi, rukun Aswad dan rukun Yamani, itu dibangunnya di atas pondasi yang dibangun di atasnya bangunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Adapun rukun yang dua yang lainnya itu lebih masuk, dan ada bagian luarnya yang tidak terbangun dikarenakan kekurangan nafkah orang-orang Quraisy ketika membangun Ka'bah. Kemudian juga faedah yang lain yang bisa kita ambil, yaitu tentang sibgu asyar awilihyah, itu mewarnai atau merubah warna uban. Merubah warna uban dengan warna yang lainnya, itu hukumnya mustahab. Mustahab dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja hendaknya dan wajib menjauhi warna hitam. Ghayyiru hadas asyaib wa janibus sawad. Rubahlah warna uban ini dan hindari warna hitam. Kemudian juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Itu yang berkaitan dengan manasik haji. Di hari tarwiyah, seorang mulai tarwiyahnya ketika sudah bersiap-siap di atas kendaraannya untuk menuju Mina. Dari Mekah menuju Mina. Dan itu merupakan awal manasik haji. bagi orang yang melakukan ibadah hajinya dengan tamattu, bertolak dari Mekah ke Mina. Kemudian salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina pada waktunya dengan diqasar. Kemudian esok harinya di pagi hari bertolak dari Mina ke Arafah dan hingga berakhir dari ibadah haji. Ami haji setelah dari Arafah ke mana? Kita sekarang sudah sampai di Arafah, sudah wukuf di Arafah. Kapan ke Muzdalifahnya? Ahsanta, ketika tenggelam matahari di hari Arafah, bertolak dari Arafah ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Salat maghrib, isya dengan jamaah terakhir di Muzdalifah, kemudian salat subuh di Muzdalifah. Setelah salat subuh berdikir di Masyaril Haram. Setelah dari Muzdalifah di pagi harinya, setelah berdikir di Masyaril Haram, bertolak ke mana Amiri? Bertolak ke Mina. Kapan bertolaknya? Sebelum terbit matahari. Menjelang terbit matahari bertolak dari Masyaril Haram ke Mina. Ketika di Mina apa yang dilakukan? Yang pertama melakukan jumrah Aqabah. Satu jumrah dari tiga tempat jumrah yang ada. Itu jumrah Aqabah yang paling dekat dengan Mekah. Kemudian setelah melakukan jumrah, wadaha, rumusnya ar-rami dabah. Yang kedua menyembeli hadi. Setelah menyembeli hadi, al-halaq, mencukur rambut, tahallul awal. Dan ini masih di Mina. Kemudian setelah itu bertolak ke mana? Bertolak ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tadi kira dengan tawaf ziarah. Dan tawaf ifadah ruknun min arkanil hajj. Tidak sah hajinya jika tidak tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, kembali ke Mina dan bermalam, mabit di Mina. Minimal 2 malam. Dan yang lebih afdal lagi 3 malam. Dan setiap harinya melempar jumrah yang 3. Dan melemparnya harus ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Di sini kita bisa ambil faedah bahwasanya tarwiyah, sekali lagi di hari tarwiyah bertolak dari Mekah ke Madinah ke Mina dan melalui talbiyahnya itu ketika sudah bersiap-siap di atas kendaraannya atau bertolak dari Mekah menuju Mina. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan beliau menukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faedah yang berkaitan dengan apa yang dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang patut kita teladan adalah bagaimana ihtimam kesungguhan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekalipun sebagian orang tidak melakukannya. Karena Ubay bin Jurayh berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdurrahman, aku melihat dari engkau 4 perkara yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabatmu. Dan ini perkara yang sangat penting bagi kita. At-tamassuk bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita sendirian, sekalipun kita harus menyelisih semua orang, kalau kita tahu itu kebenaran, maka pegang teguh kebenaran. Dan asar Al-Auza'i rahimahullah ta'ala yang kita apa bersama, asar yang sangat bermanfaat. Alaika bi asari man salaf wa in rafadakan nas. Pegang olehmu asar salaf, sekalipun semua orang menentangmu, semua orang menyelisihimu. Wa iyyaka wa ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-86 dari Kitabul Ilm. Man istahya an ta'limil ilm amara ghayrahu bi tablighi atau yuballighu. Seseorang yang tidak bisa menyampaikan ilmu dengan suatu perkara seperti haya untuk menyampaikannya, maka hendaklah dia meminta kepada yang lainnya untuk menyampaikannya. Dan telah kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ingin memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum dengan apa yang beliau ketahui dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beristitabah dengan air, beristinja dengan air, Aisyah merasa malu harus, kalau harus menyampaikan sebut kepada mereka, maka Aisyah memerintahkan melalui istri-istri mereka, melalui istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Aisyah kepada para istri sahabat, murna azwajakunna an yastatibu bilma, wahai kaum wanita, perintahkan suami-suami kalian untuk beristitabah, beristinja menggunakan air. Fa inna Rasulullah sallam kana yaf'alu, Nabi SAW melakukan hal tersebut. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-87, Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah babnya dengan qaul al-mas'ul, Allahu wa rasuluhu a'lam idalam yakun ya'lam. Kewajiban orang ditanya tentang suatu perkara tatkala dia tidak mengetahui perkara yang ditanyakan, untuk mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui, atau mengatakan la adri. Dan Syekh rahimah ta'ala beliau menta'liq bahwasanya Allah wa rasuluhu a'lam, tambahan wa rasul, tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Adapun setelah meninggal, kita katakan Allahu a'lam. Kata beliau, nahnu al-an naqul Allahu a'lam, li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad mat wa huwa la yadri ma ahdathat ummatuhu ba'da, wallahu a'lam. Dan sudah kita lihat atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, man alima syai'an falyaqul bih, wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam, fa inna minal ilmi an yaqul ar-rajul lima la ya'lam Allahu a'lam. Qala Allahu ta'ala nabihi, qul ma as'alukum 'alim min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Kata beliau Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai manusia, barang siapa memiliki ilmu tentang sesuatu, maka berkatalah dengan ilmu, sampaikan ilmu tersebut. Dan barang siapa yang tidak tahu, maka katakan Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Karena termasuk bagian dari ilmu yang ada pada seorang, tatkala ditanya kemudian dia tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam. Allah telah berkata kepada Rasulnya, qul ma as'alukum 'alim min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakan, wahai Rasul, tidaklah aku meminta dengan apa yang aku sampaikan, dengan dakwah ini, upah dari kalian. Dan juga tidaklah aku tergolong orang-orang yang takalluf, memaksakan diri. Dan ini pun perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Qul inna maharrama rabbiyal fawahisha ma dhahra minha wa batan wal ithma wal baghiya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataqawul ala Allah bila ilmin, termasuk dosa besar mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya atas nama agama, itu termasuk dosa besar. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadisnya beliau sebutkan dari beberapa tariq, berapa jalan, dan tariq yang pertama yang paling lengkap. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Sa'id al-Imam Ahmad, siapa nama ayahnya? Ahmad ibnu man. Siapa yang melengkapi? Kata Sa'id Ahmad, nama ayahnya Hambal, Ahmad bin Hambal. Ke belakang, Ihsan. Ahsanta, nama ayahnya Muhammad, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, dikenal dengan Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Haddathana Abdurrazzaq, Abdurrazzaq ibnu man, Hani. Abdurrazzaq, Syekh Imam Ahmad, Abdurrazzaq ibnu man, ke kanan Royhan. Hasan ibn Hammam As-Sanani. Qal akhbarana Ma'mar wa Ma'mar ibn Rashid an Abi Ishaq wa Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i Abdurrahman. Siapa namanya? Abu Ishaq As-Sabi'i. Hasan Ta'amr ibn Abdullah rahimallahu ta'ala. An Kumail ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة فقال يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات حث بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه وقليل ما هم ثم مشى ساعة فقال يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه ثم مشى ساعة فقال يا أبا هريرة هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإذا فعلوا ذلك فحق عليه ألا يؤدبهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, pada suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin li ba'di ahli Madinah, di kebun kurma milik sebagian penduduk Madinah. Dan pada saat itu Nabi berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, halakal mukthirun illa man qala hakada wa hakada wa hakada tsalatsa marrat. Wahai Abu Hurairah, celaka atau binasa orang-orang yang perbanyak harta kecuali orang yang berkata begini dan begini dan begini. Beliau katakan tiga kali dan mengisyaratkan dengan telapak tangannya, telapak tangan kanan kiri, ke sebelah kanan, kiri dan bagian depannya. Kecuali orang-orang yang berinfak, menginfakkan dari sebagian hartanya. Wa qalilun mahum, dan sangat sedikit sekali orang yang melakukan hal tersebut. Karena tabiat manusia illa man rahimallahu ta'ala sifat al-bukhl. Sifat al-bukhl. Wa qalilun mahum. Thumma mashasa. Kemudian Nabi berjalan sesaat dan setelah itu beliau berkata lagi, wahai Abu Hurairah, tidakkah aku tunjukkan ala kanzi min kunuzil jannah, dengan perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Maka boleh mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu hai Rasulullah, tunjukkan kepadaku dengan kanzun min kunuzil jannah. Maka dia mengatakan, la hawla wa la quwata illa billah, wa la malja'a min Allah illa ilaih. Kanzun min kunuzil jannah, termasuk dari perbendaharaan surga adalah, dikir la hawla wa la quwata illa billah. Tidak kekuatan bagiku untuk menghindari kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada kekuatan bagiku untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan, kecuali dengan pertolongannya. Wala malja min Allah illa ilaih, dan tidak ada tempat berlindung dari adab Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kanzun min kunuzil jannah. Kemudian Nabi berjalan sesaat dan beliau pun saya berkata, wahai Abu Hurairah, hal tadri ma haqqun nas ala Allah wa ma haqqun nas wa ma haqqun ala nas. Tahukah engkau apa hak manusia terhadap Allah dan apa hak Allah terhadap manusia? Maka Abu Hurairah mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Dan ini syahidnya. Maka Nabi menjawab atau mengatakan, kita tidak bisa menjawab, haqullah, hak Allah subhanahu wa ta'ala manusia adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Fa idza fa'alu dzalik, maka seandainya manusia melakukan tersebut, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, fa haqqun 'alaihi alla yu'adzibahum, maka Allah telah menetapkan atas dirinya untuk tidak mengadab orang tersebut, orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan selain syahid dari kalam Abu Hurairah telah ditanya dan tidak tahu Allah wa Rasulullah alam, kita pun bisa mengambil faidah tentang dorongan bagi kita untuk menjadi orang yang jawad, orang yang memiliki sifat jud, itu dermawan. Nabi mengkhabarkan halakal mukthirun, celaka orang-orang yang perbanyak harta, illa man qala hakada wa hakada wa hakada, kecuali orang yang menginfakkan hartanya begini dan begini dan begini. Itu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta seperti kita ketahui fitnah. Harta adalah fitnah, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, ada penyebab yang menyebabkan dia menyimpang dari kebenaran. Dan fitnah umat adalah harta. Akan tetapi bagi orang-orang soleh, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menyalurkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang halal, harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Dan sudah kita ketahui bagaimana kisah pengaduan sahabat-sahabat yang fuqara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka melihat orang-orang yang kaya dengan sahabat, mereka bersedekah dan beramal saleh dengan harta mereka. Di akhir tersebut Nabi mengatakan dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Itulah karunia Allah. Tatkala orang kaya bisa bersedekah dengan harta mereka, yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Sekali lagi, yang namanya kekayaan dan kefakiran itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan siapa dari hamba-hambanya yang kaya dan siapa dari hamba-hambanya yang miskin sebelum mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kefakiran dan dengan kekayaan sebagai ujian bagi mereka. Dan kewajiban kita adalah bagaimana menghadapi ujian tersebut. Jika kita diuji dengan kekayaan, kewajiban kita bersyukur. Dan kewajiban kita menyalurkan harta tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika diuji dengan kefakiran, maka kewajiban kita adalah bersabar, tidak berkeluh kesah, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik bagi kita, yang terbaik bagi kita. Maka jika kita sudah memiliki dua sifat tadi, sifat syukur dan sifat sabar, insyaallah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan dalam hidup ini, dia dan dalam kebaikan. Yang Nabi katakan ajaban li amil mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li hadni lil mu'min. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabahu darra sabar fakana khairan lah. Kata Nabi SAW, sangat mengagumkan, menakjubkan keadaan seorang mukmin di setiap keadaannya, dan hal ini tidak dimiliki oleh selain mukmin. Jika dia melakukan kebaikan dan diantaranya kelapangan harta, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia diuji dengan keburukan, maka dia bersabar. Dan ini semuanya kata Nabi fakana khairan lah, dan itu yang terbaik bagi orang mukmin, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Fakana khairan lah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil adalah keutamaan dzikir la haula wala quwata illa billah wala malja'a minallah illa ilaih. Keutamaan berdzikir dengan la haula wala quwata illa billah, yang dikenal dengan al hauqalah. Nabi katakan dzikir tersebut adalah kanzun min kunuzil jannah. Maknanya dorongan bagi kita untuk memperbanyak dzikir tersebut. Berlepas diri dari haul dan al-quwah. Kita adalah hamba yang lemah. Jika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin bisa beristiqomah ala talabil ilm. Maka kita kembalikan semua kebaikan yang ada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka dengannya akan hilang ketakaburan. Karena semua kebaikan yang dapat kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita seperti yang lainnya. Seperti yang lainnya, orang-orang yang berada dalam kesesatan dan jauh dari kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Menyerahkan semua kekuatan dan juga mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan baik kita untuk perbanyak zikir tersebut, berzikir dengan mencerna atau mentadaburi makna kalimat tersebut, bukan hanya sebatas lisan. La haula wala quwata illa billah wala malja minallah illa ilaih. Dan juga dorongan baik kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan tauhid dengannya seorang hamba akan terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Abi Hurairah, dan setelahnya sama hadis-hadis riwayat setelahnya. Dan riwayat yang pertama yang paling lengkap yang disebutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.